الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pertemuan terakhir masih berkaitan dengan seorang perawi yang pendusta, siapa namanya? Nah, siapa namanya? Indak Ukasha. Yang terakhir kemarin, perawi yang pendusta, Aban bin Abi Ayyash. Taib. Dan pada sanad asar yang terakhir kita ambil, ada dua perawi yang mengalami kebutaan di akhir kehidupannya. Siapa dan siapa? Indah Kashwi, Ali bin Mushir, dan Suhaid ibnu Sa'id. Naam, Suhaid ibnu Sa'id, beliau mengalami kebutaan di akhir kehidupannya. Taib. Demikian pula Ali bin Mushir. Oleh karena itulah pada riwayat-riwayat akhirnya ada riwayat-riwayat yang gharibah. Dan di sana ada yang bahkan semenjak lahir sudah buta, tapi ketika Allah menginginkan untuk mengangkat derajatnya, Allah anugerahkan kepadanya ilmu, dan ilmu yang luar biasa. Nah, siapa itu? Indak Abdurrahman Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi rahimahullah ta'ala. Seorang buta, tapi subhanallah, Allah beri keutamaan. Nah, setiap apa yang dia dengar tidak terlupakan. Nah, sehingga menjadi penyimpan ilmu dan perawi yang thiqah. Dari siapa? Termasuk yang paling kuat meriwayatkan dari siapa? Abu Umar Qatadah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Taib. Sekarang kita masuk pada asar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي الحافظ المشهور صاحب المسند مسند الدارمي قال أخبرنا زكريا بن عدي ابن زريق أبو يحيى الكوفي dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, thiqatun jalilun bihif, dan seorang thiqah yang mulia dengan hafalannya. Yang di antara biografinya, ikhwan, dikatakan oleh Yahya bin Ma'in, kana abuhu yahudiyan fa aslama. Adalah dulu bapaknya seorang Yahudi, kemudian masuk Islam. Qala li Abu Ishaq Al-Fazari. Beliau mengatakan, telah berkata kepadaku Abu Ishaq Al-Fazari, uktub an baqiyah ma rawa anil ma'rufin, wala taktub anhu ma rawa an ghairil ma'rufin, wala taktub an Ismail ibn Ayyash ma rawa anil ma'rufin wala an ghairihim. Di sini Zakaria bin Adi meriwayatkan perkataan Abu Ishaq Al-Fazari, seorang thiqatun hafiz yang dikenal kethikahannya, ikhwan, juga apa, kesolehan serta kekokohan dalam memegang sunnah. Taib, dan dulu beliau melarang orang-orang yang berpemahaman qadariyah masuk ke majelis beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Mushir, qadima alaina Abu Ishaq fajtama'a an-nasu yasma'una minhu. Abu Ishaq tiba. Nah, di negeri kami, manusia pun berkumpul untuk mendengarkan darinya. Dan zaman itu memang khonifilah zaman di mana manusia semangat untuk menghadiri majalisul ilm. Bahkan kalau kita simak pada biografi imam-imam besar sampai ribuan, puluhan ribu hadir dalam keadaan tidak ada mikrofon. Nah, tapi menggunakan mubalik saja. Diulang, diulang, diulang. Tapi barakah, subhanallah. Nah, al-barakatu minallah. Keberkahan itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi patokan, dan hendaknya kita kejar khonifilah sisi ini. Belajar pun yang kita minta adalah apa? Mendapatkan ilmu yang diberkahi. Bekerja juga yang diharapkan untuk mendapatkan rezeki yang diberkahi. Membangun keluarga juga keluarga yang diberkahi. Karena sesuatu kalau diberi barakah oleh Allah, padanya kebaikan yang terus menerus dan senantiasa bertambah. Qala faqala li ukhruj ila an-nas faqul lahum man kana yara al-qadar fala yahdur majlisana. Maka Abu Ishaq kemudian mengatakan kepadaku, keluar kamu temui manusia, kemudian katakan kepada mereka, siapa saja yang berkeyakinan qadariyah maka jangan menghadiri majelis kami. Fafa'altu, maka aku pun lakukan apa yang beliau instruksikan. Dan di samping kekokohan dalam sunnah, beliau juga nak bersemangat di dalam medan perang, sahibu sunnah wa ghazwin. Juga terjun dalam medan perang. Bahkan dipuji oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pada sisi yang lain, yaitu di mana beliau mengarang kitab Syiar, termasuk yang awal-awal mengarang kitab Syiar, yaitu yang menjelaskan tentang sirah. Imam Syafi'i mengatakan, lam yusannif ahadun fisyari mithluh. Nah, belum ada seorang pun yang mengarang dalam pembahasan sirah seperti beliau. Ini tentunya di zaman tersebut. Nah, taib ini tentang Abu Ishaq Al-Fazari. Taib. Nah, beliau ikhwan membimbingkan kepada Zakaria Ibn Adi, tulislah dari Baqiyah apa-apa yang dia riwayatkan dari ma'rufin, dari orang-orang yang ma'ruf, dari perawi-perawi atau masyayikh yang ma'ruf, yang telah diketahui. Dan yang dimaksud dengan Baqiyah ikhwan fillah yaitu Baqiyah Ibn Al-Walid Al-Kala'i Al-Himsi. Taib. Baqiyah Ibn Al-Walid Al-Kala'i telah kita lewati di depan. Qala wa la taktum anhu ma rawa an ghairil ma'rufin. Dan jangan kamu tulis dari Baqiyah Ibn al-Walid ini apa-apa yang diriwayatkan dari selain orang-orang atau perawi-perawi yang ma'ruf. Kenapa? Dikarenakan Baqiyah Ibn al-Walid banyak apa melakukan tadlis dari para perawi yang dhaif. Nah, dan tadlis akul kadib. Baqiyah Ibn al-Walid dikenal dengan mudallis. Qala wa la taktum an Ismail bin Ayyash bin Sulaim al-Ansi. Apa saja yang dia riwayatkan baik dari perawi yang ma'ruf maupun yang tidak ma'ruf. Jadi kalau Ismail bin Ayyash ini ditolak semua riwayat-riwayatnya. Nah, ini pendapat dari apa? Abu Ishaq Al-Fazari rahimahullah ta'ala. Taib, dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau, ikhwan, mengkritisi. Dalam perkataan beliau, hadzal ladzi qalahu Abu Ishaq Al-Fazari fi Ismail khilafu qawli jumhuril al-immah. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Ishaq tentang Ismail menyelisihi perkataan jumhur para imam, yang mayoritas para imam. Kemudian beliau paparkan pendapat-pendapat imam yang lain. Tapi di antaranya perkataan Yahya bin Ma'in yaqul Ismail bin Ayyash thiqah. Wa kana ahabba ilayya na'am. Wa kana ahabba ila ahli Syam min Baqiyah. Dan adalah beliau lebih dicintai oleh penduduk Syam daripada Baqiyah Ibn al-Walid. Ini tausik dari Yahya bin Ma'in. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, ma rawa an isyamiyin asah. Apa-apa yang diriwayatkan dari perawi-perawi Syam itu lebih sahih. Demikian pula Amr ibn Ali, idza haddatha an ahli biladihi fa sahih. Jika dia meriwayatkan dari penduduk negerinya, maka riwayatnya sahih. Taib. Tapi kalau meriwayatkan dari penduduk Madinah, maka tidak diterima. Nah, dia selain penduduk negerinya, penduduk Syam. Kalau meriwayatkan dari penduduk Madinah misalnya, imam dari penduduk Madinah seperti Hisham bin Urwah, Yahya bin Sa'id, maka tidak diterima. Dan Ibn Hibban rahimahullah ta'ala mengatakan, kana Ismail minal huffadil mutqinin fi hadithihim, falamma kabura taghayyara hifduh, fama hafidha min sabahu. Min fi sabahu wa hadathatihi atabihi ala jihatih, wama hafidha ala al-kibar min hadithil ghuraba' khallat fi wa adkhala al-isnada fil isnad wa alzaqa al-matan fil matan. Ini kesimpulan dari Ibnu Hibban, bagus. Ismail dia seorang hufaz yang mutqin. Naam, dalam hadisnya. Tapi setelah mengalami ketuaan, dengan bertambahnya tua tentunya hafalan berubah. Sehingga apa yang beliau hafal di masa muda, nah, dan masih kuat, maka dia akan menyampaikan dengan apa? Dengan benar. Tapi yang dihafal setelah tua, nah, dari hadis-hadis yang gharib, maka dia campur adukkan sanad satu dengan sanad yang lain, matan satu dengan matan yang lain. Wa huwa la ya'lam, dalam keadaan beliau tidak menyadarinya. Taib. Dan kesimpulan dari Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dari perkataan para imah, naam, saduqun fi riwayatihi an ahli baladih, mukhalliqun fi ghairihim, itu intinya. Jadi kalau meriwayatkan dari penduduk negerinya, maka saduq, diterima. Dan tingkatannya hasan. Nah, penduduk negerinya negeri apa? Ini Ismail bin Ayyash, penduduk Syam. Nah, kalau masyayikh Syam yang dia ambil, maka diterima. Meriwayatkan dari masyayikh Syam, maka riwayat Ismail bin Ayyash diterima. Adapun dari selain masyayikh Syam, maka tidak diterima, karena tercampur adukkan. Tayyib. Dari sini kita ketahui, ya kawan, bahwasanya yang disebutkan oleh Abu Ishaq Al-Fazari dalam riwayat Muslim tadi menyelisihi jumhur para imah. Taib. Di mana Abu Ishaq Al-Fazari menyatakan tidak diterima secara totalitas, dan ini keliru. Bahkan riwayat Ismail dari Syamiyin diterima. Naam. Sedangkan dari selain Syamiyin, maka itulah yang ditolak. Ini kesimpulan tentang Ismail bin Ayyash. Taib. Barakallahu fiikum naqtai bihada walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah.